apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan juga wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa li ibadir talah, dan malaikat-malaikat ini mereka memberikan syafaat, namun tidaklah mereka memberikan syafaat illa limanir tadah, kecuali dengan ridha Allah. Wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka yaitu malaikat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dari segala perbuatannya, jangan sampai perbuatannya itu mengundang azab Allah atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ghadab Allah. Waqala ta'ala waqala ittakhadha ar-rahmanu walada, kemudian di ayat yang lainnya yaitu surat Maryam, orang-orang kafir mengatakan waqala ittakhadha ar-rahmanu walada, jadi Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman, ini adalah termasuk dari nama Allah ya, Ar-Rahman. Jadi menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman adalah termasuk ism min asma'illah. Wa qala takhadha Ar-Rahman walada, menyatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, tentunya apa yang mereka ucapkan tersebut adalah perbuatan yang keji, yang mungkar. Wa ma yanbaghi lir-Rahman ayat takhida walada, tidak pantas ya bagi Allah Subhanahu wa taala disematkan padanya yaitu memiliki anak. In kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, jadi seluruh makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi ya, itu nanti akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jumlah mereka dengan ketentuan dan juga hitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda, dan ingat semua itu makhluk-makhluk yang ada di langit ataupun di bumi, nanti ketika hari kiamat mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala satu-satu, artinya sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada orang lain. Semua yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Jadi pada hari itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi lagi. Semuanya akan diungkap. Semuanya akan dibongkar. Apa yang telah dia lakukan di kehidupan dunia. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jangan merasa bosan. Jangan merasa malas. Apalagi berani untuk meninggalkan perintah Allah. Ya dan bila. Tidak seperti orang-orang sufi. Ketika mereka sudah menganggap dirinya tinggi derajatnya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kami bebas untuk lakukan apa saja, tidak terbebani dengan syariat. Sedangkan malaikat sendiri, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-lail wan nahar la yafturun. Artinya mereka terus bertasbih di hadapan Allah siang dan malam tanpa ada rasa bosan, jemu, dan terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fil masih. Kemudian Syekh membawakan ayat berikutnya di surat Az-Zukhruf. In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Jadi Al-Masih yaitu Isa bin Maryam tidaklah dia itu melainkan seorang hamba, bukan anak Tuhan atau bukan dijadikan sebagai ilah. An'amna 'alaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kenikmatan kepadanya, diangkat sebagai seorang nabi. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia yaitu Nabi Isa alaihissalam itu mathala, sebagai bukti, sebagai contoh, dan termasuk ayat min ayatillah. Kenapa? Karena dia dilahirkan oleh seorang ibu namun tidak memiliki bapak. Nah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk min ayatillah li bani Israil, bagi kaum Bani Israil. Nah, agar mereka percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja, dan seharusnya mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan menyombongkan diri ataupun meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa lahu ma fis samawati wal ard. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wala yastahsirun. Datanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa saja yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man indahu, bahkan makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat, la yastakbirun, yang mereka tidak sombong, tidak angkuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbanding terbalik dengan orang-orang sufi yang mereka ketika mencapai tingkat ma'rifah atau derajat al-ula, mereka tidak terbebani dengan syariat, artinya sudah istirahat. Ya dan bila. Sedangkan man indahu, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu la yastakbiruna ibadati, terus beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, tidak merasa letih. Yusabbihuna al-lail wan-nahar la yafturun, terus bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa ada rasa bosan, jenuh, dan yang lain. Ini menunjukkan makhluk yang paling mulia saja masih mau beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang dia masih banyak dosa, yang masih banyak perlu atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah agar dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya manusia itu khata, banyak sekali melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Tentunya namanya manusia, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kekeliruan, wa idza fa'alu fahisha ataupun juga zalam, melakukan kekejian, kezaliman, maka dia harus kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah bersegera agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan, kembali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak merasa letih, tidak merasa capek, tidak merasa bosan. Karena kita dianjurkan, dihasung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rabb kalian, sampai hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput kalian. Nah, ini bentuk ibadah yang hakiki, ubudiyah yang benar, ya, tahqiq al-ubudiyah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa diri kita sombong, merasa diri kita sudah alim, sudah lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain, sehingga berani merendahkan yang lainnya dan tidak mau tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya dan billah. Nah, ini diantara ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimah ta'ala yang menunjukkan bahwasanya tidak berhak bagi siapapun, ya, untuk keluar dari al-ubudiyah, artinya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berani melakukan berbagai macam kemaksiatan, baik yang nyata ataupun juga yang batin. Maka tentunya sebagai orang yang beriman, orang yang mau istiqamah di atas jalan Allah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Fala nuhyanna hayatan thayyibah, diberikan kehidupan yang cukup. Wala najziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang besar. Maka kita terus berupaya untuk senantiasa bersemangat di dalam mencari ridha Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi. Nah, ini diantara ucapan Syekh Muhammad ta'ala, ya, untuk kita agar senantiasa tetap beribadah kepada Allah dan ikhlas di dalam menjalankan ibadah tanpa ada rasa bosan, letih ataupun capek atau yang lainnya. Naktabil halqa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.